Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk ke fasal yang baru dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa min uqubatiha, termasuk akibat atau hukuman. Atas kemaksiatan. Annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaih. Dosa dan kemaksiatan itu merupakan bala bantuan, sumbangan dari pelaku dosa untuk musuhnya menyerang dia. Jadi maksiat itu, orang yang berbuat maksiat, apakah dalam bentuk melanggar larangan atau enggan mengerjakan perintah, itu berarti dia menyerahkan bala bantuan, menyerahkan bekal persenjataan kepada musuh untuk menyerang dirinya sendiri, untuk menyerang orang yang menyerahkan senjata. Nah, sehingga musuh itu akan menggunakan senjata itu untuk bekal itu tadi untuk menyerang dia, senjata makan tuan. Itu pelaku dosa. Berarti dia bunuh diri lewat tangan musuhnya. Bunuh diri karena dia menyerahkan senjata kepada musuhnya untuk menyerang dia. Wa jaisun yuqawihi bihi ala harbihi. Kemaksiatan itu menjadi tentara pasukan yang menguatkan musuhnya untuk memerangi pelaku maksiat itu. Wadhalika anna Allah azza wa jal, itu karena Allah azza wa jalla ibtala hadzal insan bi'aduwin la yufariquhu tarfata ainin wa sahibin la yanamu alaih wa la yaghfalu anhu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji manusia ini, kita. Allah memberikan ujian kepada kita dengan menciptakan musuh yang tidak pernah meninggalkan kita sekejap mata pun. Sahib, pengiring yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai dari kita sedikit pun. Yarahu huwa kawakabiluhu min haitsu la yarah. Di mana musuh tersebut melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Dia berjalan dalam diri kita, dalam jalanan darah kita. Dia menginap bersama kita setiap malam di haitsum. Puncak hidung yang paling tinggi, nah itu nginap bermalam dia bersama kita di situ. Makanya sangat disunnahkan untuk wudu bangun malam atau sholat subuh baru bangun tidur, hirup istinsyak sekeras-kerasnya sampai ke atas. Qala rahimahullah, nah yabdhulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli halin wa la yad'u amran yakiduhu bihi yaqdiru ala isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. Nah, musuh tersebut betul-betul dia mencurahkan segenap kesungguhannya upaya untuk memusuhi, memerangi musuhnya, memerangi kita yang berbuat maksiat dalam setiap keadaan. Dan dia tidak membiarkan perkara yang bisa dia jadikan makar, rencana, tipu daya, strategi yang dia mampu untuk menimpakannya kepada melawannya, melainkan dia pasti akan menimpakan makar tersebut, menjalankan, melaksanakan makar, makar tersebut. Apa yang dia bisa membuat musuhnya terjungkal, itu akan dia gunakan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sunnatullah. Apalagi orang-orang yang memang mereka telah mewakafkan dirinya untuk menjadi pengikut para nabi dan rasul, para thalabatul ilmi. Allah mengingatkan, memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Setiap orang yang mengikuti Rasul itu jalan hidupnya. Hatta walaupun dia bukan orator, bukan mubaligh, pengikut para nabi dan rasul, jalan hidup mereka adalah dakwah. Tidak harus dia dengan lisan, tapi dengan tampilan, dengan akhlak, dengan adab, dengan perilaku, dengan sikap, dia berdakwah kepada orang-orang yang di sekitarnya dengan memberikan contoh. Ini yang saya pelajari. Ini agama saya. Ini akhlak salaf yang saya dapatkan. Itu dakwah. Nah, ini jalan hidup mereka yang menyatakan diri mengikuti Rasul. Lebih-lebih para tulabnya. Dan Allah nyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli kulli nabiyyin aduwan minal jinni minal ins syayatin al jin wal ins. Aduwan syayatin al jin wal ins. Musuh. Allah ciptakan untuk menyeni para rasul itu musuh-musuh mereka dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Dari kalangan minal mujrimin, aduwan minal mujrimin. Dari orang-orang yang jahat. Dan yang namanya musuh itu pasti tidak akan senang musuhnya dalam keadaan aman dan nyaman. Dan sangat bahagia, senang ketika lawannya itu terjatuh dalam kesengsaraan. Apalagi kalau bisa dia tawan dan dia jadikan budak. Nah, seperti itu permusuhan abadi antara kita dan syaitan. Bahkan sangat yakni tidak pernah bisa lepas, sampai kita akan menjelang maut, mati pun sekalipun juga itu akan dia gunakan segala macam cara untuk menjerumuskan kita. Nah, ini dia, wala yada, dia tidak akan membiarkan satu perkara pun yang dia bisa gunakan untuk menipu, menjadi melancarkan makar yang dia mampu untuk timpakan, maka pasti dia akan melancarkannya. Wa yasta'inu 'alaihi bi bani abihi min syayatinil ins, jin. Dan syaitan akan mencari bala bantuan yang lain dengan saudara-saudaranya dari kalangan jin. Syayatinul jin yang lainnya. Wa ghairihim min syayatinil ins, bahkan juga dia mencari bala bantuan. Lainnya ini dari syaitan, setan-setan dari kalangan manusia. Faqad nasaba lahul habail. Dia telah menancapkan, membentangkan habail, tali-tali. Wa waghalahul ghawail, dan melancarkan ghawail, upaya-upaya untuk menyergap. Wa madda haulahul asyraq, membentangkan sekelilingnya jaring-jaring. Wa nasaba lahul fikhakha wasyibak, dan berbagai macam umpan jebakan. Wa qala li a'wanih, dan dia berkata kepada para pendukung, kepada para pembela, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum. Ini kisah, dia akan dimulai oleh beliau rahimahullah cerita tentang, bukan dongeng, tapi ini dan diantara trik dan cara syaitan untuk menyerang manusia. Dendamnya dan sumpahnya di hadapan Allah itu dia lancarkan. Dan ini dikemas oleh beliau dalam bentuk dialog berupa perencanaan dari syaitan. Dari mana beliau tahu? Dari wahyu Allah dan Rasul, dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman beliau terhadap kehidupan juga, perjalanan kehidupan manusia, permusuhannya, apa yang Allah terangkan tentang permusuhan abadi antara syaitan dan manusia, sebab-sebabnya. Nah, beliau menyertakan ini dari lisan iblis. Dia berkata, atau syaitan dari punya berkata kepada para pendukungnya, dunakum aduwakum dan aduwa abikum, hadapi oleh kalian musuh kalian dan musuh bapak kalian. La yafutannakum, jangan sampai dia lolos, melarikan diri, melepaskan diri dari kamu. Wala yakun hadduhul jannah wa haddukumun nar. Bukan dongeng. Ketika beliau menyatakan ini dari lisan syaitan, jangan sampai kamu, dia bicara kepada teman-temannya sesama jin, sesama syaitan. Jangan sampai mereka dapatkan keuntungan, dapatkan surga, kamu dapatkan neraka. Betul enggak? Ini yang dimaukan oleh syaitan. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang selalu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Karena mereka sudah mendapatkan jaminan iblis itu di neraka. Nah, maka mereka akan berusaha menarik, menyeret manusia sebanyak-banyaknya. Fabima aghwaitani, kata dia di hadapan Allah. Sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan mereka. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah syaitan. Dan dia lancarkan sejak dia masih belum turun ke bumi. Terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Adam menyentuh, mendekati buah yang dilarang. Kemudian di muka bumi terjadi lagi pertumpahan darah yang pertama. Qala wa nasibuhu rahma wa nasibukumul la'nah, jangan sampai mereka dapatkan nasib dan dapatkan jatah bagian rahmat dan sedangkan kamu mendapatkan laknat. Kalau kamu tidak bisa lepas dari laknat, mereka juga harus kena laknat sama seperti kamu. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Hasad yang sudah parah seperti itu keadaannya. Bukan lagi keinginan untuk mendapatkan apa yang di tangan orang lain. Kalau dia enggak ada, aku enggak dapat, dia jangan dapat. Ini hasad yang paling parah. Hasadnya iblis dan hasadnya orang-orang Yahud. Dengki yang luar biasa jeleknya. Saya enggak dapat rahmat, jangan harap kalian wahai manusia dapatkan rahmat. Qala waqad alimtum, nah, kalian sudah tahu, annama jara alayya wa alaikum minal khizyi, apa yang terjadi padaku dan pada kamu, kehinaan, wal la'at, laknat, wal ib'at min rahmatillah. Kalian tahu, kita, saya dilaknat dan kamu dilaknat oleh Allah, jauhkan dari rahmat, dapatkan kehinaan. Fasababuhu wa min ajlih, fabisababihi wa min ajlih, karena dia. Karena siapa? Karena manusia. Ini benar ini? Cerita ini? Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fabima awwaitani la'awiyannahum ajmain. Fumala'atiyannahum min baini aidihim. Sebabnya apa? Dendamnya iblis. Karena sudah terusir dan diselewengkan, merasa disesatkan oleh Allah. Padahal itu adalah sebabnya sendiri. Dia cari kambing hitam. Cari alasan. Saya diusir dari neraka, dari surga, diturunkan dan dapatkan kehinaan juga kalian, itu gara-gara dia. Gara-gara manusia ini. Fabdhulu juhdakum, maka bersungguh-sungguhlah kamu, an yakunu syuraka'ana fi hadzal baliyah atau fi hadzal baliyah. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh supaya mereka mendapatkan kesengsaraan, kehinaan sama seperti kita. Betul? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Itu tujuannya. Idh qad fatana syarakatu salihihim fil jannah. Karena kita tidak bisa, sudah lolos. Kita sudah tidak mungkin bersama mereka lagi. Ya, dengan orang-orang saleh mereka tidak pantas lagi untuk dapatkan jannah. Ya, ini yang dimaukan oleh kita enggak dapat surga, jangan harap mereka juga dapat surga. Kalian dan saya tidak dapat surga, dapat laknat, mereka juga enggak boleh dapat surga dan rahmat. Nah, ini ya, sudah terjadi. Waqad a'lamana Allahu subhanahu bidzalika kullihi min aduwihina min aduwina, dan Allah telah mengajarkan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita semua ini dari musuh kita. Di mana adanya? Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarana an na'khudha lahu ahabatahu, dan Allah telah merintahkan kita untuk kita berhati-hati menghadapi dia. Wa na'udda lahu uddatah, dan mempersiapkan diri menghadapi dia dari awal sampai akhir. Itu bekal yang ada di antaranya doa, ada yang di antaranya berupa ini tindakan, peringatan-peringatan, contoh-contoh orang yang telah terjebak, apa yang mereka dapatkan, dan orang-orang yang berpaling yang diselamatkan dari mereka. Walamma 'alima subhanahu anna Adam wa banihi qad bulu bihadzal aduwwi wa annahu qad sullita 'alaihim amaddahum bi asakira wa jundin yalqaunahu biha. Karena Allah telah tahu bahwa Adam dan anak keturunannya, kita manusia, diuji dengan musuh yang satu ini, dan bahwasanya telah ditunjuknya diberikan kekuasaan mereka untuk menghadapi Bani Adam. Allah bantu Adam dan anak cucunya dengan pasukan dan tentara, yang dengan pasukan dan tentara itu mereka menghadapi musuh tersebut. Wa amadda aduwahum aidan, dan Allah juga berikan, Allah Maha Adil. Tapi juga Allah membantu. Innallaha yudafi'u 'anil mu'minin. Allah bantu, Allah berikan kepada musuh tadi bekal, bijundin wa asakir yalqahum biha, tentara dan perlengkapan untuk menghadapi manusia dengan pasukan tersebut, dengan tentara tersebut. Wa aqama suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil umur. Lalu Allah bentangkan, Allah gelar pasar jihad. Karena masing-masing punya pasukan. Dan ketambahan, musuh kita ini punya bala bantuan dari abna'u jinsina, yang sama dengan kita. Ada yang rambut panjang, ada yang jenggot yang panjang, ada yang tidak. Yang jadi pasukan, pasukan syaitan. Aduan syayatin al-insi wal jin. Yang masing-masing mereka saling membisikkan kata-kata yang memukau untuk menipu. Dan jadilah, berlangsunglah apa? Jihad yang itu berlangsung terjadi seumur hidup. Sepanjang hidup kita akan terus menghadapi jihad tersebut. Karena musuh ini tidak pernah berhenti. Sebagaimana disebutkan oleh beliau di atas, la yanamu wa la yaghfalu an. Tidak tidur dia, tidak membiarkan kita sedikit pun. Mengintai, selalu mengintai kelengahan kita, kelalaian kita. Saat-saat lemah, dia ambil kesempatan untuk menjatuhkan, digiring. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Mulai cenderung kepada hal-hal yang minimal, yang pertama paling sering itu terjadi adalah pangkal yang lalai. Lalai, apalagi memang seperti yang dianggap dibebaskan, maksudnya artinya menjadi watak atau menjadi memang sudah dinaluri, istilahnya jibilah seperti itu. Misalnya apa, anaknya remaja masih suka main, itu dimanfaatkan oleh setan. Sebagaimana kita, watak kita manusia yang tamak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dapat satu lembah emas itu masih kurang, masih pingin dua. Itu jiwa kita, nafsu kita manusia. Begitu juga dengan mereka, anak-anak kita, remaja kita. Main itu memang bawaan mereka. Dan itu dimanfaatkan oleh syaitan hingga mereka tidak akan puas. Sampai betul-betul mereka akan terpegang. Jadi, dikendalikan. Kenapa? Sudah kecil. Sejak kecilnya dibiasakan, terbiasa sampai besar. Jadi apa? Allah bisa karena biasa. Mudah, karena sudah terbiasa sejak kecilnya. Yang itu yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa? Manusia itu tidak pernah puas. Punya satu, masih pingin dua. Nah, ini kalau yang baligh, yang berakal sempurna, yang punya ilmu seperti para kita orang tua, ya, seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana dengan mereka? Betul-betul sangat rentan. Sehingga apa? Ketika mungkin sebagian mereka enggak puas bermain di tempatnya dengan teman-temannya yang biasa, pengin tahu tempat yang lain. Sudah disediakan bermain bersama, ada waktu-waktu di bawah. Kurang puas. Itu watak manusia. Nah, kelemahan-kelemahan seperti ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Makanya dikatakan oleh mereka, tiga musuh kita ini syaitan, dunia, dan nafsu. Ini yang paling berbahaya. Dua yang pertama ini, itu memang tugasnya menipu, dunia, syaitan. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah yang tidak pernah bisa meninggalkan kita dan kita tidak bisa membunuhnya, nafsu kita. Dia sesungguhnya yang dimanfaatkan oleh syaitan dan dunia. Tambah lagi dengan kelemahan kita. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa aqama suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil umur. Akhirnya Allah gelar pasar jihad di negeri ini, di dunia ini sepanjang hayat kita. Allati hiya bil idafa ila al-akhirah kanafasin wahidin min anfasiha. Yang kalau dibandingkan dengan waktu akhirat, itu seperti satu tarikan nafas. Sangat-sangat pendek. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Membandingkan ketika dia sudah berada di akhirat, ternyata selama ini seperti waktu duha, sangat pendeknya. Washtara minal mu'minina anfusahum, dan Allah telah membeli dari orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan sesuatu yang sangat-sangat mahal. Seperti disebutkan dalam riwayat, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Yang ini barang yang maksudnya yang Allah jadikan pembayar untuk transaksi itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang yang Allah jadikan, Allah gadaikan, Allah jualkan kepada kita itu jannah. Sangat mahal. Apa yang dibeli oleh Allah dengan barang yang dengan jannah ini? Anfusana wa amwalana. Dua perkara yang sangat-sangat kita cintai. Diri kita, berani kita bertarung untuk membela diri. Mempertahankan kehormatan, nama baik, darah. Jaga untuk tidak sakit, jaga untuk tidak diintimidasi orang lain, ditindas. Berpikir untuk membuat senjata, belajar ilmu bela diri, mempertahankan diri. Kemudian harta, sudah susah payah dia cari. Diletakkan pula oleh Allah fitrah untuk cinta, untuk senang kepada harta, watak. Nah. Itu yang Allah beli. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini kita. Cinta kepada harta itu luar biasa. Senangnya, sukanya sama harta itu luar biasa. Tidak peduli badan itu sakit, yang penting dapat duit. Nah. Biarpun capai, yang penting dapat. Nah. Ya enggak. Dua ini. Yang selalu jadi bahan. Nah, itu yang dibeli oleh Allah dengan bayarannya apa? Jannah. Qala yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkadun alaihi fi asyrafi kutubihi. Dan Allah terangkan. Allah sudah menerangkan bahwa transaksi ini, jual beli ini yang bayarannya adalah jannah dan yang dibeli Allah adalah jiwa dan raga serta harta kita, itu adalah janji yang ditekankan, yang sangat dipertegas. Ada di dalam kitab-kitabnya yang paling mulia. Wahia Taurat wal Injil wal Quran. Ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, dan bahkan ada di dalam Al-Quran. Jelas-jelas ada dalam surat At-Taubah. Wa akhbara annahu la awfa bi ahdihi minhu subhanahu. Dan Allah tegaskan bahwa tidak ada yang lebih yang sempurna dalam menepati janji dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum an yastabsyiru bi hadhihi shafaqah. Kemudian Allah Ta'ala ini perintahkan mereka untuk bergembira dengan transaksi ini. Allati man arada an ya'rifa qadraha falyanzur ilal mushtari man huwa. Untuk gembira dengan transaksi ini. Yang siapa yang ingin tahu kadarnya, nilainya, lihat siapa yang membeli. Kalau kita mau tahu keadaan diri kita, barang diri kita ini barang rongsok, barang usang, barang jelek. Asal kita hitang yang kita injak setiap hari, tanah. Ada yang busuk. Dan kotoran. Itu bahan dasar kita. Manusia. Dari barang yang hina, keluar dari tempat yang hina. Dari mani. Itu casing kita, itu badan, jasad, nafs, jiwa kita. Jiwa raga kita. Tapi lihat. Allah berkenan membelinya. Allah masih mau, Allah mau membelinya, bahkan dengan bayaran yang luar biasa. Surga yang isinya mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang isi di dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Kehebatan, kedahsyatan, keindahan yang ada di dalam itu untuk membeli barang jelek ini. Ingat seperti ini, ingat kisah Jabir bin Abdullah. Dalam sebuah peperangan, untanya unta kurus, jelek. Lemah sudah. Rasulullah melihat Jabir kepayahan dengan unta tersebut. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah beli. Rasulullah beli. Harga pantas, bahkan lebih. Karena Rasulullah suka melebihkan. Subhanallah, setelah itu oleh Jabir minta izin kalau nanti saya pakai untuk sampai ke kota Madinah. Ya. Setelah itu sampai di kota Madinah, diantarkanlah unta tadi. Uangnya sudah dapat, diantarkan unta tadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta kurus, Rasulullah yang enggak mungkin, yang gimana mau merawatnya, walaupun mungkin sahabat yang lain mau, Setelah selesai diserahkan, Jabir pulang. Kemudian dipanggil Rasulullah, dikembalikan. Karena Rasulullah tidak butuh. Karena Rasulullah ingin membantu. Lihat kepada diri kita, harta kita. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada kita dan harta kita. Tapi Allah beli dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang isinya sebagaimana Allah nyatakan, la amala ainun ra'at, kata Rasulullah. Wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Untuk barang-barang yang seperti ini, seperti kita. Tempat itu disediakan oleh Allah. Kalau kita dengan sesama kita, kira-kira untung apa rugi orang yang membeli seperti ini? Kalau kita dengan sesama kita butuh, ada kebutuhan, ada hajat kita kepada yang kita beli. Allah tidak butuh. Nah, fal yanzur ilal mushtari, maka lihat siapa yang membeli barang seperti barang kita. Seperti diri kita. Yang asalnya adalah barang yang hina, dari tempat yang hina. Campur isinya, yang bau, yang bagus, yang jelek, yang baik, ada semua dalam diri kita. Nah. Kemudian wa ila saman al mabdul fi hadhihi sil'ah. Kemudian lihat harga yang dikeluarkan, dibelanjakan dalam perdagangan ini, dalam dagangan ini. Apa samannya? Jannah. Itu yang Allah jadikan pembayar. Wa ila man jara ala yadayhi hadzal aqd. Dan lihat pula kepadanya ini siapa yang menjadi perantara transaksi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa ayyu fawzin a'zam min hadza? Maka keberuntungan yang mana lagi yang lebih hebat dari ini? Transaksi berlangsung dengan perantaranya Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tercatat dalam Al-Quran, Taurat dan Injil. Barang yang membeli adalah jannah. Barang yang dibeli, barang rongsong, barang jelek. Tapi subhanallah. Dan yang zat yang membeli, Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah? Tidak butuh. Wa ayyu tijaratin arbah minhu. Perniagaan mana lagi yang lebih menguntungkan daripada ini? Thumma akkada subhanahu ma'ahum hadzal amru biqaulih. Kemudian Allah tegaskan bersama mereka perkara ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perniagaan itu menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Panggilan buat orang yang beriman. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Balasannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu jalani transaksi ini, Allah ampunkan untuk kamu dosa kamu. Wa yudkhilkum. Dan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat-tempat yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Yang lain yang sangat kita sukai, wa ukhra tuhibbunaha, kemenangan dan pertolongan, kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Transaksi ini bayarannya surga. Baik, al-muadzin yuadzin. Tasqurullah. Wassalatul qawm. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala thum walam yusallit subhanahu wa hadzal adu ala abdihil mu'min alladhi huwa ahabbu anwa'il makhluqat ilayhi illa li'annal jihad ahabbu syai'in ilayhi. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan musuh tersebut terhadap hambanya yang beriman, padahal hamba yang beriman ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Jenis makhluk yang dicintai oleh Allah adalah hambanya yang mukmin. Tapi Allah masih berikan kekuasaan musuhnya. Syayatin, al-insu wal jin, untuk mengalahkan atau menyerang hamba-hambanya yang mukmin ini. Kenapa? Illa li'annal jihad ahabu syai'in ilaihi. Hal itu tidak lain karena jihad itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahlahu arfa'ul khalqi indahu darajat. Dan orang-orang yang berjihad itu adalah makhluk-makhluk yang paling tinggi derajatnya. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan. Dan orang-orang yang paling dekat wasilahnya, jalannya kepada Allah. Fa'aqada subhanahu liwa'a hadzal harbi li khulasati makhluqatihi. Maka Allah tancapkan bendera perang ini untuk makhluknya yang paling terpilih, yang paling baik. Ini orang-orang yang beriman. Wa huwal qalbu, baik maksudnya juga li khulasati makhluqatihi, yang paling inti dari makhluknya. Wa huwa al qalbu. Makanya peperangan itu bukan hanya sekedar perang fisik, tapi sesungguhnya yang Allah siapkan bendera perang itu adalah perangnya hati itu menghadapi musuh-musuhnya. Karena juga yang diincar oleh syaitan adalah hati-hati manusia, raja manusia yang ada pada tubuh mereka, yaitu qalbu. Para thalabatul ilmi itu paling diincar oleh syaitan dari kalangan manusia, lebih-lebih dari kalangan jin. Nah, kalau enggak ingin berjihad, enggak ada pilihan. Tapi ternyata enggak berjihad di neraka. Enggak mau berjihad di neraka. Mau berjihad, Anda enggak tenang. Nah, harus mempertahankan diri. Harus bersiap untuk menghadapi serangannya. Ya, nanti ada tapal-tapal batas yang harus dijaga. Dari situ mereka masuk. Yang pertama dari mata, telinga, dari lisan, dari tangan. Tahu, Soguru, tapal-tapal batas itu wilayah suatu negara yang punya wilayah. Itu kan ada pos-pos perbatasan antara kita dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Papua, dengan Australia. Ada tempat-tempat yang di situ harus dijaga, dipantau, karena mudah kemasukan musuh, lawan, darat, laut, dan udara. Begitu juga pada kita manusia. Tapal-tapal batas itu disebutkan oleh beliau nanti, mata, telinga, lisan. Yang itu jadi tempat masuk para syaitan. Qala rahimahullah. Wa huwal qalbu alladhi huwa mahallu ma'rifatihi, yaitu hati yang merupakan tempat wadah ma'rifat kepada Allah. Wadah ma'rifatullah. Wa mahabbatihi, wadah tempat cinta kepada Allah. Wa ubudiyatihi, wadah atau tempat penghambaan diri kepada Allah. Wal ikhlas lahu, ikhlas kepada Allah, itu letaknya di hati. Wa tawakkal alaihi, tawakkal kepada Allah, letaknya di hati. Wal inabah ilaihi, kembali taat kepada Allah, tempatnya di hati. Fawallahu amra hadzal harb, Allah tugaskan dia mengatur peperangan, mengendalikan jalannya peperangan. Wa ayyadahu bijundin minal malaikah la yufariqunahu, Allah dukung, Allah kuatkan dengan tentara dari kalangan malaikat yang tidak pernah berpisah darinya. lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Itu tugas mereka, para malaikat penjaga. Ada di depan, di belakang, yang menjaga mereka dengan perintah Allah. Yang selalu mengingatkan dia. Ya, mereka ahlul Quran, mereka di dalam mereka ada wazi'ul Quran, wazi'ul iman, ada malaikat yang mengingatkan. Ya'qubu ba'duhum ba'da. Susul menyusul, saling bergantian. Bergantian malaikat itu menjaga kita pagi dan petang. Dalam ketika sholat subuh, bergantian malaikat. Ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan mereka dalam keadaan apa? Sedang sholat. Nanti datang lagi mereka, menjaga lagi ketika sholat. Kullama dhahaba badalun, badalun ja'a badalun akhar. Setiap kali berganti pergi satu ganti, maka datang ganti yang lain. Ini malaikat tersebut. Yang aku bufikum alaikum malaikatul lail wa malaikatul annahar. Bergantian. Yuthabbitunahu. Mereka menguatkan orang yang beriman tersebut. Wa ya'murunahu bil khairi. Selalu menyuruh kepada yang baik. Wa yahuddunahu alaihi. Menghasungnya kepada yang baik. Tapi hati-hati juga di sini. Nanti beliau akan sebutkan. Karena kelemahan dan kebodohan kita, kita mengira itu baik, padahal ternyata tidak. Nah, ini yang dimaksud. Hati-hati. Syaitan membuka 70 pintu kebaikan untuk menjerumuskan kita ke dalam satu kejelekan. Atau kehilangan pahala yang lebih baik dari 70 kebaikan ini. Kita mengira kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, karena enggak mungkin syaitan menyuruh kepada yang baik. Tapi ternyata apa? Kita kehilangan yang lebih baik dari yang 70 ini. Capek, susah payah, beramal, ternyata sia-sia. Berbuat bid'ah. Itu diantaranya. Bayangkan 70 kebaikan ternyata gak dapat apa-apa. Amalannya jadi sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini bukan hanya untuk orang kafir. Untuk ahli bid'ah yang beramal tanpa ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tak mungkin kan syaitan sampai ketika ada orang yang berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab yang melarang orang itu sholat sunnah subuh beberapa kali, bukan dua rakaat tapi berkali-kali, nanti kamu disiksa oleh Allah. Ya imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Ya, saya sholat kok masa disiksa? Sholawatan kok disiksa? Zikir tahlil kok disiksa? Kamu tidak disiksa karena zikirmu, tahlilmu, sholatmu. Tapi kamu disiksa karena yukhalif amrah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Bukan karena sholatnya, tapi menyelisihi perintah Rasulullah. Nah, dikira dia melakukan kebaikan, ternyata. Nah, ini yang dia harus hati-hati. Lalu timbang semuanya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita para thalabah, salat itu bukan lagi dengan perasaan sendiri. Yang kita anggap baik, cocok enggak dengan sunnah Rasul? Kalau perlu sekarang ini, banyak sekarang ini jadi tukang tiru. Lihat ustad-ustadnya, sholat mereka. Tiru. Nah. Cocokkan dengan sunnah. diri kita yang sholat, bukan ustadznya yang dinilai, kitanya sholat kita gimana, gimana sih caranya. Kemudian lihat, bandingkan. Baik. Wa yahuddunahu alaihi. Malaikat itu menghasung dia kepada di atas kebaikan. Wa yu'idunahu bi karamatillahi wa yunassirunahu. Dan menjanjikan kepada orang yang beriman itu karamah Allah dan pertolongan Allah. Wa yaqulun innama huwa sabru sa'ah. Waqad istarahta rahatal abad. Sabar aja, ini cuma sementara. Sabar sesaat. Bertahanlah. Sabar. Memang kita terbiasa sudah dengan mainan. Sabar untuk menekannya. Karena nanti kita akan istirahat rahatal abad. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas dalam usianya yang disebutkan dalam riwayat Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan usia beliau 10 tahun. 10 tahunan. Sepeninggal Rasulullah, betapa antusiasnya beliau mencari halaqah-halaqah ilmiah para sahabat senior. Dapatkan ilmu, beliau tidak diam. Dia ajak temannya yang sebaya untuk ayo kita belajar majelis taklim, majelis semua. Ya Ibn Abbas, para sahabat Rasulullah yang senior masih banyak. Siapa yang mau datangin kamu untuk nanya? Main kita. Diajak main. Abdullah Abbas tinggalkan temannya, berangkat ke majelis. Akhirnya perjalanan waktu beliau jadi rujukan umat. Sahabat yang diajak enggak mau ini penyesal. Nah, itu beliau radhiyallahu anhu, sabarlah sesaat. Man lam yazuq dhullas ta'allum as-sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayati. Yang enggak sanggup merasakan kehinaan duduk belajar akan menelan kehinaan, kejahilan selama hidupnya. Main sudah disiapkan waktunya, manfaatkan. Dan main itu bukan untuk tapi untuk mengembalikan nafsu kita, jiwa kita manusia kadang-kadang punya maju mundur, naik turun. Datang malasnya, semangatnya, datang futurnya, itu terjadi. Bukan cuma kita, para salaf kita pun juga demikian. Ada mereka, karena mereka manusia biasa. Bukan orang-orang yang maksum. Likulli amalin syirra, likulli syirratin fatra, faman fatratuhu ila sunnah faqad naja. Tiap amalan itu ada masa naik turunnya, dan masa naik turun itu ada masa-masa jeda, masa-masa futur, kosong. Nah, yang fatrahnya, yang senggangnya itu kepada sunnah, selamat. Capek membaca, cari amalan yang lain, kerjaan yang lain, yang manfaat, yang menimbulkan kesenangan tapi tidak dosa, yang tidak dosa, yang bermanfaat. Kalau dalam keluarga mungkin suami dengan istrinya dan anak-anaknya bergurau bermain, dapat pahala. Para thalaba pun juga dengan teman-temannya memberikan masukan kegembiraan pada mereka, canda, guyon, kata-kata yang hikmah, kata yang benar. Kadang-kadang kita juga sambil makan di hadapan nampan itu mungkin tanya sama ustadznya. Sering dapatkan kadang-kadang disoal oleh teman-teman yang dari Yaman atau yang lain. Memberikan faedah. Nah, innama huwa sabru sa'ah wa qad istarahta rahatal abad. Artinya sabar sesaat. Ini semua adalah sabar sesaat. Sabar untuk taat. Sabar meninggalkan maksiat. Karena nanti kita akan merasakan ketenangan yang abadi. Itu yang ditanyakan kepada Imam Ahmad dari jauh, seorang berkelana dari Khurasan, dari Afghanistan, datang ke Baghdad. Nanya, ya Imam, kapan seorang hamba itu merasakan ketenangan? Nanti, setelah kakinya pertama kali menginjakkan lantai surga. Disitulah baru dia merasakan tenang. Para salaf kita, para sahabat yang sudah jelas dia dijamin masuk surga pun masih ketakutan. Kalau sudah nanti dikumpulkan di padang mahsyar, aku gak tahu mau dibawa kemana. Lebih baik jadi debu sampai aku tahu dibawa kemana. Padahal surganya sudah ada. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipuji oleh Abdullah bin Abbas. Begini dipesanjung pemerintahannya, keadilannya, ya Abdul Abbas. Aku ingin pulang ke hadapan Allah itu la liya wa la alayya. Enggak bawa apa-apa pun jadi. Enggak bawa pahala, enggak bawa nanggung, enggak menanggung dosa. Nah, ini kata-kata para malaikat, innama huwa sabru sa'ah. Sabarlah dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat pada Allah. Waqad istarahta abadal abad. Rahatal abad. Engkau akan istirahat selama-lamanya. Tidak lagi payah. Tsumma amaddahu Allah subhanahu bi jundin ukhar min wahyihi wa kalami. Kemudian Allah bantu hamba tersebut yang beriman ini dengan tentara lain, yaitu wahyunya dan kalamnya. Fa arsala ilaihi rasulahu, Allah kirim kepada dia utusannya. Wa anzala ilaihi kitabahu, Allah turunkan kepadanya kitabnya. Fazdada quwwatan ila quwwatihi, maka bertambah kekuatannya dengan kekuatan yang telah Allah berikan. Kekuatan yang ada, kekuatan iman dari fitrahnya, kemudian Allah kuatkan dengan wahyunya. Nurun ala nur. Wa madadan ila madadin, bala bantu bengkal di atas bekal yang ada. Wa awanan ila awani, semakin bertambah ini penolong, pendukung pada pendukung yang telah ada. Wa uddatan ila uddatihi, bekalnya ditambah menjadi bertambah kuat, tambah banyak dengan bekal yang sudah ada. Wa ayyadahu ma'adzalika bil aqli waziran lahu wa mudabbir, Allah kuatkan lagi dia hamba itu dengan akalnya yang cerdas sebagai wazir yang membantu dia mengendalikan peperangan. Wa bil ma'rifati musyira, Allah kuatkan lagi dengan ma'rifat yang ada pada dia. Musyiratan alaihi nasihatan lahu, yang menjadi pemberi isyarat atau yakni mustasyar, yang menasihati dia, penasihat. Wa bil imani musabbitan lahu wa muayyidan wa nasira, Allah kuatkan pula dengan keimanan yang mengokohkan dia di jalan tersebut. Muayyidan wa nasira, yang mendukung dan menolongnya. Wa bil yaqini kasifan lahu min haqiqatil amri, Allah kuatkan pula dia dengan keyakinan, kekokohan keyakinan, ilmu dalam dirinya, yang dengan keyakinan itu dia mampu untuk menyingkap semua perkara yang hakiki. Masalah-masalah yang ada di hadapannya itu dia mampu menangkap hakikat yang benar dari yang terlihat. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'adallahu ta'ala bihi awliya'ahu wa hizbahu ala jihadi a'da'ihi, sampai betul-betul dengan iman dan yakin ini, dengan apa namanya akal ini, dengan ma'rifat tersebut, dengan wahyu yang dia pelajari, seakan-akan dia melihat janji-janji Allah itu kepada wali-walinya, kepada kelompoknya, betul-betul seakan-akan melihat dengan mata kepalanya. Janji Allah ketika siapa yang mau jihad memerangi musuhnya akan dapatkan demikian-demikian, seperti yang disebutkan di sini juga, itu betul-betul dia yakini. Bukan sekedar teori, karena dia pun juga sudah mengalami. Yang baligh, yang sudah 15 tahun ke atas, itu sudah mulai gelar jihad. Syaitan pasti mengincar. Dari kalangan jin dan manusia mengincar kamu, mengincar kita. Qala fal aqru yudabbiru amra jaisi. Akalnya mengendalikan urusan tentaranya. Wal ma'rifah tasna'u lahu umural harbi wa asbabaha wa madhi'aha al-la'iqah biha. Pemahaman dia akan membuatkan untuk dia urusan peperangan itu sebab-sebab, tempat-tempat yang layak, mengatur strategi, menempatkan posisi pasukan atau mungkin apa yang harus dihadapi yang didahulukan. Wal iman yuthabbitu wa yuqawwihi wa yusabbiru. Dan iman meneguhkan, menguatkan dan membuatnya sabar menghadapi peperangan. Wal yakin yaqdumu bihi wa yahmilu bihi al-hamalat as-sadiqah. Nah, dengan keyakinan itu akan membawa dia maju, akan membawa dia untuk menghadapi pertempuran dengan cara yang jujur. Nah, ini setelah setan tidak mampu untuk menghancurkan manusia dari pintu-pintunya, dia akan menghasung prajurit-prajuritnya dari kalangan jin dan manusia. Sehingga memang setiap saat orang yang beriman, yang mereka tahu tentang hakikat permusuhan ini, tidak ada kesempatan lagi untuk dia rehat. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia merasa tenang. Malah malaikat memang mengatakan ini sebagaimana dikatakan oleh beliau di dalam ayat juga, sebagai pemahaman beliau mengatakan innama huwa sabrus sa'ah. Memang, tapi sabar itu amar, tapi sabar itu sangat sangat pahit. Wallahu a'lam bissawab. Baik, naktafi ala hadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallah.